Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi arsalallahu ta'ala baina yaday sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira faballagha risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah sebuah fenomena alam, tetapi ini menunjukkan kemahabesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan iqab ataupun azab, hukuman kepada mereka yang melakukan kemungkaran-kemungkaran ataupun kemaksiatan-kemaksiatan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ya gerhana matahari total, dan itu terjadi pada tanggal 29 Syawal tahun ke-10 Hijriah. Dan hari itu bertepatan dengan wafatnya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Dan sudah menjadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ketika terjadinya gerhana, maka ini dikaitkan dengan kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Nah, sehingga ketika terjadinya gerhana, orang-orang Arab jahiliyah meyakini ini adalah karena kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nah, maka untuk membatalkan keyakinan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk menuju masjid, kemudian memerintahkan ya orang-orang untuk menyeru orang-orang yang ada di jalanan, yang ada di pasar, agar segera berkumpul di masjid untuk melakukan sholat gerhana. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya mereka menyerukan dengan as-sholatu jami'ah, ya artinya sholat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, tentu bagi kita hal seperti ini ya bukanlah hanya semata-mata fenomena alam saja, tetapi ini justru ya menunjukkan kepada kita ya satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat gerhana itu disebut dengan salat takhwif atau salat terhib. Jadi salat yang dilakukan ya untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jadi kalau kita lihat sejarahnya bagaimana pada saat itu terjadi gerhana matahari total, dan itu berlangsung sangat lama, sehingga rakaat pertama Nabi SAW membaca ya, surat yang paling panjang, yaitu semisal surat Al-Baqarah, sampai selesai. Berarti 2 juz lebih begitu. Kalau 1 juz itu 40 menit misalkan, berarti 2 juz sudah ya 80, 2,5 juz berarti sudah ya 120 menit. Itu baru satu rakaat. Ya. Nah, belum rakaat berikutnya itu membaca surat semisal ya yang ukurannya sama dengan surat Ali Imran seperti itu. Nah, sehingga banyak sahabat yang ketika itu karena saking lamanya ya mereka itu apa akhirnya terjatuh seperti itu. karena tidak kuat untuk berdiri. Nah, berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetap berdiri sebagai imam. Nah, kenapa? Karena memang ya salat gerhana ini dianjurkan dilakukan sampai gerhana itu selesai. Ya, alhamdulillah kita mungkin menyaksikannya mulai dari 17.55 sampai 18.24 kira-kira begitu. Ya, artinya mungkin hanya sekitar apa? Setengah jam ya, seperti itu. Nah, setengah jam. Nah, tentu apa? Ya, ini dilakukan untuk kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melakukan salat gerhana, kemudian beliau memberikan nasihat ya, memberikan khutbah ya. Walaupun ya salat gerhana ini kan salat yang dianjurkan, bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa juga dilakukan berjamaah, tetapi yang lebih afdal adalah dilakukan secara berjamaah seperti itu. Nah, mungkin kadang-kadang karena mungkin jarang mungkin, selang berapa tahun kita melaksanakan salat gerhana ini ya, sehingga kadang-kadang apa ya lupa seperti itu ya. Nah, seperti itu caranya, itu lupa begitu kan, seperti itu ya. Nah, di dalam salah satu khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innasyamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytumuhuma fawza'u ila dzikrillahi wa kabbiru wastaghfiru wa tasaddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya hendak memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Maka matahari dan bulan itu mengalami gerhana bukanlah karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Maka ketika kalian melihat gerhana, nah maka dalam hadis ini disebutkan fa idza ra'aytumuhuma. Jadi disyariatkannya itu ketika kita melihat. Ya, kalau misalkan kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh ahli falak seperti itu, kita yang berada di bagian Indonesia Barat itu ya bisa melihat setelah puncaknya. Karena puncaknya itu sampai nanti mulai dari apa? Asar tadi sampai dengan jam 17.54 puncaknya. Nah, sedangkan di kita ya Indonesia di bagian barat ini jam segitu adalah waktu masuk maghrib. Artinya ketika itu bulan masih berada di ufuk, sehingga ya sangat sulit untuk dilihat. Berbeda nanti dengan tempat-tempat yang berada di Indonesia Timur, itu akan melihat fenomena ini secara utuh. Jadi mulai dari waktu asar sampai nanti menjelang puncaknya, sampai nanti setelah bergesernya sehingga matahari bulan bersinar kembali. Nah, maka apa? Ketika kalian itu melihat gerhana matahari atau bulan, maka apa? Fawza'u, maka bersegelarah. Ila zikrillahi, untuk mengingat Allah. Wa kabbiru, untuk bertakbir. Wastaghfiru, untuk meminta ampun. Wa tasaddaku, dan untuk bersedekah. Dan wasallu, dan untuk melakukan apa? Melakukan salat. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasannya ada hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan ya gerhana matahari. Yang pertama adalah memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak takbir, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sedekah, dan yang terakhir adalah melaksanakan sholat gerhana seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari ini ya, berkaitan dengan masalah kemaksiatan dan kemungkaran yang begitu marak dan merajalela. Nah, tentu apa? Hal seperti ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama. Karena bisa saja perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kita semua. walaupun kita tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Ketika tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berapa banyak perbuatan maksiat yang sekarang sudah dilakukan dengan terang-terangan, di mana pelakunya tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa takut. Bahkan kadang-kadang ya kita merasa risih dan justru kita menjauhi orang yang melakukan perbuatan maksiat ataupun kemungkaran. Sehingga akhirnya kita lebih memilih untuk bagaimana yang penting diri saya baik, adapun yang dilakukan oleh orang lain itu adalah urusan mereka sendiri. Nah, tentu kita harus ingat bahwasanya walaupun itu adalah urusan mereka sendiri, tetapi bisa jadi azab itu turun ya karena disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain dan kita yang mengetahuinya tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan salah satu hal yang sudah merajalela sekarang ini adalah yaitu perbuatan zina. Nah, sehingga apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya ummata Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi min ayyazni abdahu wa ayyazni ammatahu. Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang lebih memiliki kecemburuan daripada seorang yang menzinahi hambanya, baik itu laki-laki ataupun wanita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat cemburu kalau ada hamba-hambanya itu melakukan satu perbuatan kemaksiatan ataupun perbuatan kemungkaran. Dan itulah yang menjadi sebab ya turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi karakteristik ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasannya agama ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus ditegakkan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana ketika para nabi dan rasul sudah berdakwah, kemudian kaumnya ada yang mengingkari dakwah mereka, maka selesailah urusan daripada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Bagaimana kita melihat kaumnya Nabi Nuh misalkan. Ketika Nabi Nuh berdakwah 900 tahun lebih, kemudian ada di antara mereka yang mengingkari, ya termasuk anaknya sendiri, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banjir besar. Bagaimana juga dengan kaumnya Nabi Lut, ketika seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab setelah Nabi Lut berdakwah kepada mereka dengan diturunkannya hujan batu, kemudian bumi itu dibalikkan sehingga tidak ada lagi ya yang tersisa. Demikian pula dengan umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karakteristiknya tidak seperti itu. Karakteristiknya adalah tergantung daripada kita. Apakah kita mau memperjuangkannya ataukah tidak. Maka dalam ayat disebutkan in tansurullaha yansurkum. Jadi syaratnya adalah apa? Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi yang dibutuhkan adalah ya apa namanya mubadarah. Jadi inisiatif kita untuk melakukan kebaikan, inisiatif kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itulah yang menjadi sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita harus menunggu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab dengan menggerakkan orang-orang zalim itu melakukan perbuatan zalim kepada kita, seperti yang terjadi misalkan ya di tempat ataupun daerah-daerah konflik seperti Suriah, ya Irak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hal itu menyadarkan mereka untuk kembali kepada agama mereka. Nah, apakah kita harus menunggu seperti itu? Apakah kita harus menunggu misalkan adanya orang zalim kemudian menzalimi kita, kemudian kita baru sadar untuk kembali kepada agama kita masing-masing? Nah, maka apa? Ya, perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan ini tentunya perlu untuk ya direspon ya dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seseorang itu adalah penanggung jawab ya bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan dan juga menjadi satu inspirasi untuk kita untuk segera melakukan kebaikan dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.